sanes atuh ibu seterang abdi mah sanes kitu. Pada biasa ngabentengkeun mana emansipasi nu mana emansisi sapi. Pemina model ieu mah emansisi sapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam sejalan lagi pada lawan modern lain cena emansipasi bari untuk bisnis berang peting, bisnis naon buka teh teli. Salakina di imah, ngejaga tulang pantong, anak-anak di asur cukup khusus terjeng babu. Ayah nga mobil mewah, nga bela anca diruntah. Ngarepkeun di salaki, cenah duit na teu cukup kuat. Berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nukie lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi haluar kina aturan montong ngelawan kontrak bisinga don jadi bejan. Bapak segala rupa single parent netek mengek kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu jarang geus. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari untekna tengarti bisnis teberang tepeti bisnis naon luka teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantok anak asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah. Cenah mah teu cukup wae bisa kumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisinga don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisinga don jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi lawan kodrat bising adon jadi bejat awewe begitu baik awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bising adon jadi bejat norak jadi ngelawan kodrat jadi makin jauh ya kok hayang jadi jalu si pun hutan kek.